bersama berjalan dalam malam. Bila ku jauh darimu, awan menutup rembulan. Keping hati pun bernyanyi nada rindu. Lagu malam. Cahaya pada taman dan dua tangkai awan menyinari impian sepasang kumbang malam. Kutanyakan pada kelam yang membawa bayang, apa kabarnya dirimu?